Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعًا. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang terus menerus dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini dengan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati-hati kita, kemudian langkah-langkah kaki kita untuk datang ke salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Azza wa Jal guna melaksanakan salah satu syiar daripada syiar-syiar sunnah, syiar dari syiar-syiarnya salaf, syiar dari syiar-syiarnya ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, yaitu menuntut ilmu agama. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang berusaha untuk berkomitmen melandasi semua permasalahan agama yang mereka yakini, yang mereka ucapkan, dan yang mereka amalkan dengan sunnah. Sehingga seorang ahlu sunnah wal jamaah tidak akan lepas daripada belajar. Seorang ahlu sunnah tidak akan bosan dan jemu daripada menuntut ilmu. Karena satu-satunya cara untuk memiliki wawasan luas tentang sunnah, satu-satunya cara untuk memiliki wawasan yang luas tentang bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan agama ini, baik yang berupa keyakinan, amalan ataupun ucapan, satu-satunya cara adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengucapkan ucapan-ucapan yang berisi hasungan, yang berisi penyemangat, motivasi untuk kaum muslimin, terkhusus para sahabat di kala itu yang hadir bersama beliau. Kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat penyemangat untuk menuntut ilmu agama. Salah satunya hadis yang insya Allah semuanya kita paham, semuanya kita sering mendengarnya, yaitu Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini adalah salah satu daripada sabda Nabi SAW di mana beliau memotivasi para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk giat dan semangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mempelajarinya lah seseorang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sesuatu yang difahami secara kebalikan dari hadis di atas, yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Mafhum mukhalafah, objek yang dipahami secara kebalikan dari hadis di atas adalah orang yang tidak mau menempuh jalan untuk mencari ilmu, orang yang tidak mau berkorban untuk hadir di majlis ilmu, mempelajari ilmu agama Allah, mendengar ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW, maka Allah tidak mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani billah rahimakumullah. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka giat, sangat bersemangat untuk berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak kesempatan, di masjid ataupun di luar masjid, tatkala dalam kondisi genting ataupun tidak dalam kondisi genting, merapatnya mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menimba sebanyak-banyaknya bimbingan beliau, untuk mempelajari sebanyak-banyaknya ilmu dari beliau. Sampai-sampai kisah yang masyhur, kisah yang terkenal di kalangan kita sekalian para penuntut ilmu, bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka memiliki suatu kebiasaan yang menunjukkan bagaimana luar biasanya kesemangatan mereka terhadap ilmu itu. Mereka sampai memiliki teman, yang di antara fungsi teman khusus ini adalah untuk bergantian dalam masalah bekerja dan hadir ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan pada hari ini kamu yang berangkat ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya pulang dari kerja, engkau sampaikan kepadaku apa yang engkau dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok sebaliknya, saya yang berangkat ke majelisnya Rasulullah SAW, kamu yang bekerja, kamu yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Tatkala engkau pulang dari kerjamu, engkau pulang dari pasar ataupun kebunmu, engkau akan saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga tidak berlebihan kalau tadi kami katakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah syiarnya salaf. Ahlul haq punya syiar, ahlul batil punya syiar. Ahlul batil banyak syiarnya, mereka banyak. Ada ahlul batil yang mereka berakidahkan dengan akidah syiar. Syiarnya mereka adalah syiar bulu terhadap ahlul bait. Itu menjadi ciri khasnya mereka. Ada khawarij, kelompok menyimpang ahlul batil khawarij, mereka punya syiar, punya ciri khas. Apa ciri khasnya mereka? Takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Terbahas dalam majelis-majelis mereka bagaimana mereka berupaya untuk mengeluarkan umuman kaum muslimin dari agama Islam yang dibawa oleh Rasul SAW, mereka kafirkan. Ahlul batil sufiyah, sufiyah apalagi sufi-sufi yang ekstrim, punya syiar. Syiar mereka adalah melakukan berbagai macam hal-hal yang dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan. Ziarah terhadap kuburan-kuburan aulia, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan nabi, untuk meminta di sana, untuk beristighatsah di sana. Ini syiarnya ahlul batin. Dan mereka dikenal dengan syiar-syiar tersebut. Mereka dikenal dengan ciri-ciri khas yang mereka berpegang teguh dengannya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, syiarnya mereka adalah ta'abul ilm. Sehingga tidaklah kita dapati seorang alim dari ulama ussalam, kita tidaklah mendapati kisah yang termaktub di dalam buku-buku sejarah tentang bagaimana a'immatus salaf, tidaklah kita dapati kisah-kisah mereka, melainkan yang mendominasi isi kisah mereka adalah kisah tentang bagaimana mereka belajar, kisah tentang bagaimana mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, kisah bagaimana mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Ini kisah-kisahnya salaf yang mendominasi buku-buku sejarah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini menandakan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu adalah syiar dari syiar-syiarnya salaf, syiar-syiarnya ahli sunnah wal jamaah. Tidaklah kita dapati ahli sunnah berkomunitas dalam suatu tempat, melainkan perkara yang mereka semarakkan adalah majelis ilmu, entah di Indonesia ataupun di Eropa ataupun di Amerika ataupun di tanah Arab, di Jazirah Arab. Tidaklah kita dapati ahlu sunnah di sana, melainkan ghirahnya mereka, semangatnya mereka adalah bagaimana teradakan itu majelis ilmu di tempat-tempat mereka. Sehingga saudara-saudara kita salafiyin yang ada di Eropa tak jarang mengundang masyayikh dari Saudi, masyayikh dari Kuwait. Saudara-saudara kita ahlus sunnah salafiyin yang ada di London, yang ada di Inggris, banyak di Birmingham, di London juga ada. Beberapa kali masyayikh datang ke sana. Yang diundang masyayikh. Masyayikh dari Saudi, masyayikh dari Kuwait, masyayikh dari Yaman. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu. Karena itulah syiarnya ahlus sunnah. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kalau ada seorang yang mengaku saya salafi, ada orang yang mengaku saya adalah ahlu sunnah wal jamaah, saya adalah orang yang berusaha ikut salaf, tapi dia tidak punya ghirah, tidak punya kesemangatan, tidak punya barakallahu fikum keinginan terhadap ilmu dan majelis ilmu, maka pertanyakan, bagaimana kesalafianmu? Bagaimana kesalafianmu? Seorang salafi dari masa ke masa, salafi dalam arti orang yang mengikuti salaf, seorang salafi dari masa ke masa, yang mereka kerjakan, yang mereka sibukkan waktu-waktu mereka dengannya adalah majelis ilmu. Mulai dari masanya sahabat, masanya tabi'in, masanya atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah, yang mereka turunkan kepada generasi-generasi setelah mereka adalah bagaimana menyemarakkan majelis ilmu, bagaimana menyemarakkan tempat-tempat yang dibacakan di sana ayatullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itulah satu-satunya cara seorang bisa mengetahui sunnah sebanyak-banyaknya. Seorang bisa memahami bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya. Dengan itu, dengan memahami sunnah, dengan memiliki wawasan tentang sunnah, maka seorang biiznillah dengan hidayah dan taufik dari Allah tentunya akan mudah untuk mengamalkan hal-hal yang bersifat ibadah sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu dia telah jujur untuk mengaplikasikan pengakuannya sebagai seorang ahlu sunnah berjalan di atas sunnah dalam semua urusan ibadah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sedikit kalimat, sedikit nasihat. Tentunya yang paling memerlukan nasihat di atas adalah pembicara, di mana pembicara juga manusia yang memiliki pasang surut dalam semangat. Begitu pula nasihat tersebut adalah buat kita sekalian, bagi yang mendengarkan, harapannya kita semuanya kembali melek ilmu, kembali melek kesadaran tentang bagaimana pentingnya ilmu, sehingga kita harus terus memperjuangkan bagaimana majelis ilmu itu ramai, bagaimana majelis ilmu itu dipenuhi oleh saudara-saudara yang mengaku sebagai pengikut salaf, saudara-saudara yang mengakui diri mereka adalah seorang ahlu sunnah. Buktikan kesalafianmu, buktikan pengakuanmu engkau adalah ahlu sunnah dengan bagaimana kesemangatanmu itu di dalam mempelajari ilmu agama Allah, dengan bagaimana engkau menunjukkan kesemangatanmu di dalam mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surah Al-Kahfi, masih pada ayat yang ke-28, pembahasan yang cukup panjang karena memang pelajaran-pelajaran penting luar biasa kita dapatkan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Wahai Muhammad, tabahkanlah dirimu. untuk engkau terus bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, urusan orang itu akan sia-sia, urusan orang itu tidak akan berarti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah membaca tafsir atau penghujung tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk ayat ini, di mana di paragraf terakhir sebagai penutup ucapan beliau tentang tafsir ayat di atas, beliau menyebutkan 3 faedah penting yang dikandung di dalam ayat di atas. Di antaranya yang kemarin telah kita bahas, faedah yang pertama adalah bahwasanya kita harus selektif di dalam memilih orang yang ditaati, selektif di dalam memilih teman, selektif di dalam memilih pemimpin. Dan Syekh As-Sa'di menjelaskan bagaimana kriteria pemimpin yang baik, bagaimana kriteria seorang pemimpin yang layak untuk dijadikan panutan, layak untuk diikuti. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan di dalam ayat di atas adalah, kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wasabrul madhkuru fi hadhil ayah. Faedah yang kedua, kesabaran yang disebutkan di dalam ayat ini, di awal ayat tadi Allah berfirman, wasbir nafsaka, dan tabahkanlah dirimu wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Kesabaran yang disebutkan di dalam ayat ini adalah huwa sabru ala ta'atillah, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa a'la anwa'is sabr, di mana bersabar di atas ketaatan kepada Allah adalah jenis kesabaran yang paling tinggi derajatnya. Wa bitamamihi tatimmu baqil ahsan, dan dengan sempurnanya kesabaran seseorang di atas ketaatan kepada Allah, maka akan sempurna macam-macam kesabaran yang lain. Saya ulang. Kesabaran yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, di mana kesabaran ini adalah yang paling tinggi dari semua jenis-jenis kesabaran. Dan dengan sempurnanya kesabaran seseorang di atas taat kepada Allah, maka akan sempurna macam-macam kesabaran yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kesabaran yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang menabahkan dirinya di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan perkara-perkara taat dan perkara-perkara ibadah. Nah, ma'asyiral muslimin, perkara ketaatan, perkara ibadah ini memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah adalah suatu perkara yang berat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, "Wa huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dihalangi dengan perkara-perkara yang tidak disukai jiwa, bil makarih. Tatkala seorang ingin mendapatkan surganya Allah, maka dia harus berusaha sabar pada perkara-perkara yang tidak dia sukai ini. Dia sholat, butuh kesabaran. Di mana yang namanya jiwa, ammarah bisu, jiwa, jiwa itu sifatnya adalah ammarah bisu, suka memerintahkan kepada kejelekan. Yang namanya jiwa itu suka santai, suka kemalasan. Sehingga tatkala seorang melaksanakan sholat, dia butuh kesabaran. Seorang berpegang teguh dengan sunnah, di mana sunnah adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, perlu kesabaran. Terkadang dia harus mengalahkan keinginan hawa nafsunya. Terkadang dia harus mengalahkan kepentingan pribadinya. Terkadang dia harus berjibaku dengan celaan-celaan manusia, bahkan manusia yang dekat dengan dirinya harus berjibaku dengan celaan-celaan, bahkan dari orang tuanya, celaan dari familinya, dari paman-pamannya, dari bibit-bibitnya. Perlu sabar. Itulah surga. Manakala seorang ingin mendapatkan surga, tapi dia tidak pernah mendapati sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak dia sukai, maka perlu dipertanyakan, jalan surga apa yang sedang dia tempuh? Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, bahwasanya surga itu dihalangi dengan perkara-perkara yang tidak disukai jiwa, sehingga perlu ketaatan, perlu kesabaran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah as-sabru an ma'siyatillah, sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa adalah ammarah bisu, di mana keumuman jiwa-jiwa manusia keinginannya adalah melakukan perkara-perkara maksiat, melakukan perkara-perkara yang menentang syariat, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara yang termasuk daripada pelanggaran syariat. Sehingga seorang juga perlu menumbuhkan rasa sabar tatkala dia menahan dirinya untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan tersebut, karena memang yang namanya jalan neraka itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihiasi dengan perkara-perkara syahwat. Dalam hadis muttafaqun alaih juga dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, perkara-perkara yang sesuai dengan barakallahu fikum keinginan jiwa. Sehingga apabila seorang ingin mendapati jalan neraka, na'udzubillah min dzalik, jalan itu mudah, karena semua yang dia suka, semua yang disukai oleh jiwa, kalau tidak ada aturan, itulah jalan daripada neraka, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Seorang tidak akan lepas dari takdir-takdir Allah yang menggembirakannya ataupun takdir-takdir Allah yang menyakitinya. Dan manakala seorang mendapatkan takdir Allah yang membuat dia sakit, yang membuat dia bersedih, maka dia membutuhkan kesabaran atas apa yang dia alami tersebut daripada takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitinya. Dan membahas dua macam dari jenis kesabaran yang lain, maka ini memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Namun kita akan membahas sedikit terkait dengan jenis kesabaran pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di mana jenis kesabaran itulah yang termaksud di dalam ayat ini, yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kesabaran di atas ketaatan disebutkan oleh Syekh Ad-Doktor Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullah, penulis kitab Hisnul Muslim, penulis kitab Perisai Seorang Muslim. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Anwa'us Sabr wa Majalatuhu, bahwasanya bersabar di atas ketaatan kepada Allah ini terbuat dari 3 bukit kesabaran. Seorang akan bisa menyempurnakan kesabarannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia bisa melewati 3 bukit kesabaran tersebut. Kenapa dibahasakan dengan kalimat bukit? Karena untuk sampai ke puncaknya memerlukan perjuangan. Memerlukan barakallahu fikum usaha. Ya, namanya sabar itu perkara yang tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW dalam suatu hadis mensifati sabar itu adalah dia. Dia itu artinya cahaya. Tapi beda antara nur dengan dia. Kalau nur cahaya, dia juga cahaya. Tapi artinya jenis dua cahaya ini berbeda. Kalau nur itu adalah cahaya yang ada tanpa rasa panas. Seperti cahaya bulan itu nur. Kenapa? Karena cahaya bulan kita bisa mendapatkannya tanpa ada gangguan panas. Betul ya? Nah, kalau dia itu adalah cahaya yang didapatkan oleh seseorang sembari dia merasakan panas dari cahaya itu. Makanya matahari cahayanya itu bukan nur, tapi disebut cahaya matahari adalah dia, karena cahaya matahari itu bercampur dengan rasa yang menyakiti kita, panas ya, bercampur dengan rasa panas. Jadi sabar kata Rasulullah SAW itu adalah dia. Dia menerangi, dia cahaya. Tapi tatkala memegangnya seorang akan mendapati rasa panas, akan mendapati rasa tidak nyaman. Itulah kesabaran. Dan Syekh Az-Dukhtur Said bin Ali Al-Qahtani rahimahullah, beliau membahasakan bahwasanya as-sabru 'ala tha'ah yatakawwan min 3 syu'ab. Kesabaran di atas taat kepada Allah itu terbuat dari 3 bukit. Seorang yang bisa melewati 3 bukit tersebut, maka dia telah mampu menyempurnakan kesabarannya di atas ta'ah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kesabaran di atas ta'ah adalah sabrun qabla ta'ah. Sabar sebelum melakukan ketaatan. Jadi sebelum melakukan suatu ibadah, kita perlu sabar dulu. Dengan apa? Kata beliau, bitashhihin niyyah wal ikhlas wat tabarru' min syawa'ibir riya, yaitu dengan memperbaiki niat. Ya. Ikhlas dan berlepas diri dari semua barakallahu fikum cabang-cabang riya. Dan untuk memperbaiki niat, untuk menghadirkan ikhlas dan berlepas diri dari berbagai macam cabang-cabang riya, seorang perlu kesabaran. Dan itu adalah termasuk bagian daripada kategori kesabaran di atas ta'ah. Kesabaran yang seperti ini, yaitu kesabaran sebelum melaksanakan ketaatan dengan memperbaiki niat, yaitu ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya, adalah kesabaran yang Allah isyaratkan di dalam surah Hud yang ke-11. Allah berfirman dalam surah Hud yang ke-11, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengamalkan amalan-amalan soleh. Didahulukan kesabaran sebelum menyebutkan amal soleh. Maksudnya kata para ulama, kesabaran di sini adalah kesabaran sebelum melaksanakan amalan soleh tadi, dengan niatnya diperbaiki, ikhlasnya dimantapkan. Perkara-perkara riya, perkara-perkara harapan terhadap duniawi, harapan terhadap harta, harapan terhadap pujian manusia dihindarkan dari amalan tersebut. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal amalan-amalan soleh, ulaika lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyara muslimin, bukit sabar di atas ta'ah yang kedua adalah as-sabru hala ta'ah. Sabar tatkala melaksanakan ketaatan tersebut. Dengan apa seorang mewujudkan kesabaran tatkala dia melaksanakan ketaatan tadi? Bihaitsu la yaghfalu ahna ta'diyatiha. Di mana dia tidak lalai tatkala menjalankan ketaatan tersebut. Dia sholat dan dia tidak lalai dalam sholatnya. Dia puasa dan dia tidak lalai dalam puasanya. Wala yatakasal. Dia tidak bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan tadi. Sehingga fayati biha ala akmali wajihin. Dia jalankan ketaatan tersebut. Dia jalankan ibadah tersebut dengan bentuk yang paling sempurna, muttabian, dalam rangka mengikuti ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadwal quddah bil quddah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dia ikuti. Jadi dia tidak lalai. Dia jalankan ibadahnya, dia jalankan ketaatannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bermalas-malasan di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan bukit kesabaran ini, yaitu kesabaran di atas kesabaran tatkala menjalankan ketaatan, adalah kesabaran yang Allah azza wa jalla isyaratkan di dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-58 hingga 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat," dan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, "lanubawwi'annahum minal jannah," kami akan persiapkan buat mereka dari surga ghurafan, kamar-kamar, "yang tajri min tahtihal anhar," yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, "khalidina fiha," mereka kekal di dalamnya, "ni'ma ajrul amilin," itu adalah sebaik-baik balasan untuk orang yang beramal. Kemudian lihat ayat 59, Allah mensifati orang-orang yang beramal tadi, orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh tadi adalah alladzina sabaru, yang juga mereka sabar. Jadi mereka sabar tatkala menjalankan amalan-amalan mereka. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang tatkala beramal kemudian membarengi amalan mereka dengan sabar. Orang-orang yang tatkala melaksanakan ketaatan dan membarengi ketaatan mereka dengan sabar, mereka lah orang-orang yang Allah persiapkan untuk mereka kamar-kamar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini bukit yang kedua. Kesabaran tatkala melaksanakan ketaatan dengan seseorang tidak lalai dan tidak bermalas-malasan di dalam menjalankannya. Yang ketiga adalah as-sabru ba'dal amal, sabar setelah dia beramal. Dengan apa seorang itu bersabar setelah dia beramal? Sebelum beramal butuh sabar, tatkala beramal butuh sabar, setelah beramal butuh sabar. Bersabar setelah amal adalah fala yanzuru li nafsihi bi aidil ujub. Dia tidak memandang dirinya dengan mata bangga diri. Tatkala dia sudah melakukan ketaatan, dia tidak memandang bahwasanya dirinya adalah orang yang istimewa. Ya. Dia tidak bangga diri dengan amalan yang dia lakukan. fayatadhaharu bima yataqaddam, dia tidak menampakkan apa yang telah dia lakukan sum'atan waria'an, karena menginginkan adanya pujian yang terdengar atau karena menginginkan apa yang dia perbuat dilihat oleh orang lain. Jadi murni, tulus tatkala beramal, dia tidak ceritakan amalan yang dia amalkan, dan dia tidak berbangga diri dengan apa yang dia lakukan dari perkara qomah. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ini adalah hukum asalnya. Seorang tidak menceritakan apa yang dia lakukan dari amalan-amalan soleh, apalah apabila dia mengkhawatirkan dia terjatuh dalam perbuatan bangga diri. Namun disebutkan, seandainya seorang tatkala menceritakan amalan soleh yang dia lakukan itu, dia merasa aman dari sifat bangga diri, dan ada manfaat faedah dari apa yang dia ceritakan dari amalan soleh tadi, berupa mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Allah ceritakan, dan dengan apa yang dia ceritakan itu bisa memotivasi orang lain, maka tidak mengapa untuk dia ceritakan apa yang dia amalkan dari amalan-amalan soleh, selama dia aman dari sifat ujub dan bangga diri. Nah, yang tidak diperbolehkan untuk menceritakan, menampakkan apa yang telah dia lakukan adalah orang yang mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam sifat bangga diri. Ya. Dia khawatir dirinya terjatuh dalam sum'ah maupun riya. Kalau dia sudah terjatuh dalam sum'ah maupun riya, maka ini bahaya. Nah, sehingga dia bersabar setelah beramal, dia tidak bangga diri, tidak menampakkan apa yang dia lakukan, li'alla yahbutu 'amaluhu, agar amalannya tidak gugur, wa yaqula ajruhu, dan pahalanya tidak batal, wa yamhu atharuhu, dan pengaruhnya tidak terhapus. Nah, dan kesabaran yang jenis ini, ma'asyiral muslimin, kesabaran setelah beramal adalah di antara makna kesabaran yang disebutkan di dalam surah Al-Asr. Ya. Jenis kesabaran yang ketiga ini, yaitu bukit ketiga dari bukit-bukit sabar di atas taat, yaitu sabar di atas sabar setelah beramal, di antara makna sabar yang disebutkan di dalam surah Al-Asr. Yang kita semuanya insyaallah sudah hafal dan sudah tahu artinya. Barakallahu fikum. Ini sedikit pembahasan terkait dengan masalah sabar di atas taat. Di mana ini penting untuk kita pelajari agar kita dimudahkan untuk mengamalkannya, dikarenakan sabar di atas taat ini, sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, adalah yang paling tinggi dari jenis-jenis kesabaran. Kalau seorang, kata beliau, wa bitamamihi tatimu baqil aqsam, kalau seseorang bisa menyempurnakan ketaatannya di atas taat, maka secara otomatis dia akan bisa menyempurnakan jenis-jenis sabar yang lain. Sempurna kesabarannya di atas ketaatan, maka dia akan bisa bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Dia akan bisa bersabar tatkala dia tertimpa suatu musibah, takdir-takdir yang tidak menyenangkannya. Baik, ini faedah yang kedua yang beliau sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian faedah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa fil ayah, dan di dalam ayat ini ada istihbabu dzikri wad du'ai wal ibadah tarafain nahar. Dalam ayat ini ada faedah disunnahkannya seorang berzikir, berdoa dan beribadah di dua penghujung siang. Dua penghujung siang, yang berarti pagi hari dan sore hari. Li'anna Allah madahahum bifi'lihi, karena Allah memuji manusia-manusia yang ada dalam ayat ini dengan perbuatan tersebut. Ya, kalau kita lihat kembali ayatnya, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi. Dan tabahkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Ya. Jadi Allah memuji orang-orang yang berdoa kepadanya di dua penghujung siang, di pagi dan sore hari. Wa kullu fi'lin madah Allahu fa'ilahu, dan semua perbuatan yang Allah puji pelakunya. Dalla dzalika, hal ini menunjukkan ala anna Allah yuhibbu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan yang Allah puji, maka orang yang melakukannya Allah cintai. Dan amalannya juga secara otomatis Allah cintai karena Allah memujinya. Wa idza kana yuhibbu, dan apabila Allah mencintai suatu amalan, fa innahu ya'muru bihi, maka Allah akan memerintahkannya, wa yuraghib fihi, dan Allah akan memotivasi seseorang untuk melakukannya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi dalam ayat ini sebagaimana kata beliau, ada faedah disunahkannya berzikir pagi dan sore. Zikir pagi sore. Dan zikir pagi sore termasuk daripada zikir-zikir secara umum yang Allah Subhanahu wa taala banyak puji mereka, orang-orang yang berzikir di dalam Al-Qur'an, dan begitu pula banyak dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan, Allah persiapkan untuk mereka pahala dan ampunan. Siapa mereka? Adzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwasanya orang-orang yang disebutkan di dalam ayat di atas, yang disebut sebagai orang-orang yang adzakirinallaha katsiran, yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kata Al-Hafidz Ibnu Shalah Abu Amr rahimahullah, man hafadha 'ala adzkari shabahi wal masa, siapa yang merutinkan zikir pagi dan sore, wa adzkara ba'da shalawat, dan zikir-zikir setelah salat, wa adzkara an-nawm, dan merutinkan zikir sebelum tidur, 3. Zikir pagi dan sore, zikir ba'da salat, dan zikir sebelum tidur, fa huwa udda min adz-dzakirin Allah katsiran. Dia dianggap termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di antara tiga poin yang disebut yang bersolat adalah berzikir pagi dan sore. Itu cirinya orang yang banyak berzikir. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan zikir pagi sore disebutkan dalam ayat ini secara umum. Adapun rincian-rincian apa saja zikir-zikir pagi dan sore, maka itu disebutkan di dalam sunnah. Nabi SAW diriwayatkan dari beliau banyak lafaz-lafaz yang beliau baca sebagai zikir dan doa tatkala beliau masuk di pagi hari dan sore hari. Yang itu semuanya ada disebutkan keutamaannya secara khusus dan ada yang tidak disebutkan keutamaannya secara khusus. Tapi semuanya termasuk zikir-zikir yang syar'i yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan keindahannya dalam zikir pagi sore itu adalah mencontoh apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan seseorang setiap pagi subhanallah subhanallah sendiri, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kemudian Allah Akbar Allah, meskipun termasuk daripada zikir, tapi yang dianjurkan untuk dikategorikan sebagai zikir pagi dan sore adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa mendatangkan semua ya, bisa membaca semua yang datang riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bagus. Tapi yang tidak bisa, maka jangan meninggalkan meskipun hanya satu zikir. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syarah, penulis kitab Arba'in yang dulu kita bahas, kata beliau, "Faman wuffiqa lil 'amali bi kulli adkari sabahi wal masa," siapa yang dibimbing, yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan semua zikir-zikir pagi dan sore, fahiya nikmatun wa fadlun minallahi ta'ala, maka itu adalah suatu nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya, wa tubalan, dan berapa dan betapa beruntungnya orang itu yang bisa membaca semua riwayat-riwayat tentang zikir pagi sore dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu digaris bawahi, wa man ajiza an jami'iha, dan siapa yang tidak bisa membaca semuanya, falyaqtasir min muhtasharatiha, maka hendaknya dia membaca zikir-zikir yang ringkas dari sekian banyak zikir-zikir pagi sore, ala ma syaat, sesuai dengan apa yang dia inginkan, walau kana dzikran wahidan, meskipun hanya satu zikir. Jadi semua riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu, yang dikumpulkan dalam banyak kitab, gampang carinya, ada kitab Hisbul Muslim, Perisai Muslim, karyanya Sa'id Al-Qahtani, Dr. Syekh rahimahullah, baru wafat beberapa tahun yang lalu. Itu bisa beredar di banyak toko-toko. Ya, Hisbul Muslim kecil. Yang belum punya monggo dibeli, bukan promosi ya, enggak jualan soalnya. Bisa dicari. Ya. Kalau belum hafal, bisa dibaca dulu. Sembari menghafal sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jangan beralasan karena kita tidak hafal satu zikir pun dari zikir-zikir pagi sore, kemudian kita tidak membacanya. Kata Imam Nawawi, yang tidak bisa membaca semua riwayat-riwayatnya, maka silakan membaca meskipun hanya satu zikir dari zikir-zikir pagi sore yang ringkas, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir pagi sore ini luar biasa manfaatnya. Bahkan kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabidus Sayyib, bahwasanya zikir pagi sore itu, adkaru sabahi wal masa bimathabati dira, zikir-zikir pagi sore itu seperti halnya baju besi buat seseorang. Permisalannya seperti baju besi zikir pagi sore. Kullama zadat samakatu, setiap kali baju besinya bertambah tebal, maka lam yata'athar sahibu, orang yang memakainya tidak akan terpengaruh dengan hujaman-hujaman senjata yang diarahkan kepadanya, karena dia pakai baju besi tebal. Semakin dia memperkokoh zikir pagi sorenya semakin banyak, dan semakin dia barakallahu fikum mengerti makna daripada zikir tersebut, karena zikir pagi sore harapannya bukan hanya dibaca. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Zikir pagi sore itu di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dimaknai. Mempertebal zikir pagi sore bukan hanya memperbanyak bacanya, tapi juga memaknai dan meyakini isi kandungannya. Karena zikir pagi sore itu kandungannya banyak, ada kandungan syukur, kandungan doa, kandungan istighfar, jadi lengkap. Kalau seorang mendatangkan riwayat-riwayat yang banyak dari zikir-zikir pagi sore setiap dia masuk pagi sore, maka dia akan mengucapkan syukur dengan lisannya, dia beristighfar, dia meminta kepada Allah, berdoa berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Kalau dia mengerti dan juga memahami isi kandungannya, meyakininya dengan baik, di saat itulah permisalan zikir pagi sore yang dipermisalkan tadi seperti baju besi semakin tebal. Semakin tebal, tidak akan terpengaruh dia dari kejelekan-kejelekan yang diarahkan kepadanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, bal tasilu quwwatud dir'i, bahkan karena saking kuatnya baju besi itu, tatkala ada senjata yang menghujam, an ya'udda sahm, ya, senjatanya itu akan berbalik, fayusibu man atlaqah, mengenai orang yang melemparkan senjata itu. Ini kata Al-Imam Al-Qayyim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian beberapa ucapan para a'immatu as-salaf, para a'immatu ahli sunnah wal jamaah terkait dengan masalah zikir pagi sore. Insyaallah pembahasan secara global terkait dengan zikir-zikir tersebut akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab wa nantabi bihadal qadar. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.